فاتح الى حضره النبي شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وازواجه وذريته الكرام الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. جماعة صلاة مغرب مسجد جميع الإخوان yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat jamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun yang hadir pada malam hari ini digolongkan dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini sedikit kita akan bahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, mulai dari sunnah sebelum melaksanakan sholat sampai nanti dengan sunnah setelahnya sholat. Kenapa sih setelah salam itu kakinya duduknya enggak, jangan diupayakan, jangan berubah sampai dengan doa apa? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ada yang tiga, ada yang tujuh, silakan. Sampai dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam tabar. Nah, saya mau dengar nih, tabaraka apa tabarokta? Tabarokta. Pak Yatio apa? Yang tabaraka angkat tangan. Yang jangan kayanya. Yang tabaraka angkat tangan. Saya ulang. Ini kan kadang-kadang kita cuma sekedar ngikutin imamnya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, jangan wa alaika, wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Yang tabarokah angkat tangan. Apa-apa kalau salah kita betulin. Ayo angkat tangan yang tabarokah. Ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang betul tabarokta. Kenapa? Ini fi'il madhi. Tanya itu ke siapa? Allah. Ta itu domir anta. Sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan wa ta'alaita. Tuh, sama kan? Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali. Itu sunnah tuh, Pak. Ya. Baru pindah kakinya boleh berubah, silakan. Diupayakan sampai itu selesai, posisi kita duduknya jangan berubah dulu. Itu nanti adanya di akhir salat. Nah, ada kitab. Sebetulnya enggak apa-apa memang kalau salat itu lompat-lompat kitabnya. Jadi enggak ada di kitab satu, kita cari di kitab berikutnya. Ada di kitab yang satu lagi, harus kita cari sampai ketemu. Ya. Khamsami'atun sunnatin min sunanis shalah. 500 sunnah ketika melaksanakan sholat. Ini karya dari Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Ada yang bilang Al-Idrus, ada yang bilang Al-Idrus, ada yang bilang Al-Aidarus, sama ya. Al-Idrus, tapi kalau orang kita biasanya bilang Al-Idrus. Yang pertama adalah sunnah sebelum melaksanakan sholat. Ada sunnahnya. Azan yang pertama. Azan itu sunnah, bukan wajib. Azan itu adalah sunnah. Ketika kita mau melaksanakan sholat, azan. Nah, ini sunnah yang pertama sudah dilakukan. Jadi bukan suatu kewajiban azan tuh. Kita sholatnya sendirian. Kalau seandainya azan itu wajib, kita sholat sendirian di pom bensin di rest area, kita kudu azan dulu. Nah, enggak. Ya. Jadi azan itu adalah perkara yang sunnah. Nah, yang ada sekarang ini, lafaz azan yang sekarang ini itu ada berbagai macam. Versinya banyak. Sebetulnya yang mazhab Imam Syafi'i itu bukan seperti azan yang sekarang kita dengar. Tuh. Ya. Tapi ini udah kaduh, sampai terlanjur. Nanti versi azan macam-macam. Jadi sebelum sholat itu sunnahnya adalah mengumandangkan azan sebagai pertanda waktu sholat sudah masuk. Itu kalau kita sholat sendiri berjamaah menyusul nih waktunya kita telat, nggak usah pakai azan lagi ya, iqomah aja cukup kalau mau berjamaah iqomah. Itu yang pertama, azan. Hati-hati juga nih yang suka azan, bedakan huruf, harus tahu sifat huruf sama makhraj. Bentuk hurufnya harus tahu, makhraj hurufnya harus tahu. Jangan hayya 'ala shalah dibaca hayya 'ala shalah. Haknya hak kecil. Hayya 'ala shalah. Jangan dibalik-balik. Hayya 'ala shalah. Tak kebalik. Shalah taknya marbutoh ketika dia waqaf menjadi ha. Haknya ha besar ya. Ashadu, jangan ashadu, ashadu Allah. Kenapa begitu? Nanti artinya berubah ya, artinya berubah. Ashadu shin, bukan sin tapi shin. Itu soal azan. Yang kedua, sunnahnya adalah iqomah. Iqomah nih, iqomah sunnah kedua sebelum melaksanakan sholat. Nah, ini udah mau dimulai nih iqomah, udah mau dimulai. Kalau azan penanda waktu sholat sudah mulai masuk. Nah, mau mulai sholat berjamaah ditandai dengan iqamah. Qomat, qomat. Padahal bukan qomat. Iqamah. Orang sumur batu bilang qomat. Qomat, qomat. Padahal adalah iqamah. Iqamah asal kata dari qoma yaqum. Artinya apa? Berdiri. Qoma Muhammadun. Muhammad sudah berdiri. Yaqumu Muhammadun. Muhammad sedang berdiri. Kalau fi'il madi sudah dilakukan, kalau fi'il mudhari sedang dilakukan. Qoma Pak Suryana. Pak Suryana udah berdiri tuh. Bahasa Arabnya apa? Qoma Suryana. Pak Suryana udah berdiri. Bahasa Arabnya Qoma Suryana. Yaqumu Suryana baru mau berdiri. Ya. Itu yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah berdiri tegak. Jangan loyo, Pak. Kalau sholat tunggu Tuhan di loyo benar. Ya. Yang kalau emang susah sih ya. Pertama itu sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua, namanya kita manusia biasa, pikiran kemana-mana pasti. Benar ya? Kalau kita jadi imam, makmumnya banyak, itu merinding rasanya kalau jadi imam. Apalagi kalau sholat id. Kenapa tanggung jawabnya ada di sini semua sub imam? Duh, kalau sholat dikacau, yang tanggung jawab imam. Honornya gak naikin maksudnya. Jadi itu tanggung jawab. Bacaannya kacau ya imam tanggung jawab. Tuh, itulah imam. Berdiri tegak. Tegaknya bukan kayak orang lagi berbaris. Maaf ya, saya di sini sih benar-benar nggak ada. Kalau di sholat itu tempat saya ada orang yang berdirinya selengean mau sholat. Selengean gimana sih? Nih, tuh satu, gini nih, gini. Ayo aja, udah mau mulai sholat, gini. Kalau udah ikhoma, berarti sudah siap nih kita melaksanakan sholat. Berdiri tegak, sunnahnya itu merenggangkan, merenggangkan jarak kaki. Renggangnya itu bukan kita gini rumah. Apa sih? Gini malah mengganggu orang. Maaf ya, kalau Syafi'i nggak begini Pak. Kalau Syafi'i, tapi kalau ada yang sholat begini ya monggo silakan. Tapi kalau ini yang lagi saya bahas adalah sunnahnya imam. Ya. Jadi kalau yang ada menganut mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, ya, jangan tersinggung ya. Karena Syafi'i tidak begini. Syafi'i itu gimana? Syafi'i itu ya begini biasa, tegak lurus. Jangan dilebih-lebihkan. Tegak. Nanti ada kenapa saya harus tunduk? Enggak begini. Karena kalau begini kalau nantangin. Kita mau menghadap Tuhan itu harus menunduk Pak. Ya, kita kalau ketemu bos aja kayaknya ngeri banget ya. Kalau ketemu atasan kayaknya bawa takut aja. Tapi ketika kita menghadap Tuhan kita keselengah-selengah. Ada yang begini Pak, takdir kaki kanan atau kaki kiri miring. Udah sholat ya Allah Akbar. Cender lagi nih. Mau di belakang, kalau nggak cari senderan samping begini. Ada ya? Nah, ada. Benar, sehat badannya masih muda. Tapi begini. Ya. Tapi kalau soal kehusuan, kita usaha dulu. Yang penting usaha Pak. Kalau masih ada cucian kontrakan manusiawi, yang penting kita ikhtiarnya adalah berusaha berupaya untuk khusyuk. Jangan seakan-akan takbir. Imam udah takbir. Wah. Takbiratul ihram itu menghayati Allah. Dicari nih, dicari-cari. Malah kalau bisa itu saking bisa membayangin ya. Kita umur udah berapa? Sisa umur kita sampai kapan? Dosa-dosa yang udah kita perbuat tuh apakah itu sambil Pak, sambil ingat-ingat. Makanya doanya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup saya, mati saya, sholat saya itu lillahi ta'ala semuanya. Itu doanya. Jangan udah selengean. Allah. Ya benar sih ke sholat, cuman ya jangan begitulah. Ya. Itu berdiri tegak. Jadi yang pertama tadi ini masih kita bicara soal sebelum melaksanakan sholat ya Pak. Nanti itu sampai salam, ya mudah-mudahan sampai kita semua sehat ya, panjang umur sampai tuntas bahasan. Nah, yang pertama tadi azan, yang kedua iqomah, yang ketiga berdiri tegak. Yang keempat nih tadi merenggangkan kaki. Jangan berlebih ya Pak. Jangan sampai orang itu terganggu sama kita melaksanakan sholat. Karena dia juga punya hak untuk sholat berjamaah, punya hak juga buat khusyuk. Kita juga punya hak buat khusyuk. Merenggangkan kakinya, ini yang kelima. Merenggangkan kakinya adalah sekedar sejengkal cukup. Jadi kalau imam, kalau saya suka melatih imam, ada imam yang setelah sujud bangun berdiri kakinya nggak berubah, itu boleh. Saya sering melatih imam, kenapa? Karena saya sholatnya selalu di belakang imam. Boleh, silakan. Ada juga yang imam setelah bangun sujud merenggangkan lagi kakinya, itu nggak apa-apa. Selama sunnahnya itu segini nih Pak, sejengkal. Jadi sunnah nih ya. Segini masih boleh. Nih. Masih boleh. Segini masih boleh. Ya, yang penting nyaman. Yang bahaya adalah kata saya bilang, kitanya udah enggak nyaman, mengganggu yang kanan kiri kita. Jadi kalau ada imam yang kakinya rapat begini, enggak apa-apa. Biasanya ini bangun dari sujud. Enggak mau merubah nih, boleh, enggak jadi masalah. Ya, yang enggak boleh itu nah. Nih. Rapet ya, terlalu rapet. Sunnahnya adalah sejengkal. Oke, jadi ada imam yang nggak mau berubah bangun kakinya itu setelah sujud, ada yang termasuk saya, kayaknya pasur juga ya, pasur banyak dulu almarhum Ustaz Taufik juga, Ustaz Taufik almarhum juga begitu kaki, kalau saya perhatiin. Yang ke 6. Pandangan kita itu ke tempat sujud. Sujud nih sunnah. Banyak yang sholat enggak jadi masalah. Matanya begini. Selama dia konsentrasi, selama dia bisa khusyuk begitu, silakan. Tapi memandang tempat sujud adalah sunnah demi menjaga mata kita. Paham Pak? Jadi yang keenam itu adalah memandang tempat sujud. Yang ketujuh, berupaya selalu istiqomah mata kita itu tertuju kepada tempat sujud dalam keadaan apapun. Jadi matanya itu sunnah, enggak gerak-gerik. Tapi kalau matanya enggak ke tempat sujud, dia pandangannya lurus, itu bisa menjaga khusyuknya di dalam sholat, silakan. Tujuannya adalah menjaga mata supaya kita sholatnya enggak terganggu. Tuh. Ya, jadi mulai takbir mau sholat udah pandangan ke tempat sujud. Yang ke-8, menundukkan kepala. Tuh, tadi saya bilang mau sholat itu kepalanya tundukin, Pak. Jangan gini, somong. Oke, kalau orang sudah bilang culangmu, gak ada adabnya. Adabnya itu ketika sholat, mau melaksanakan sholat itu nunduk, matanya dijaga. Lain hal ketika menjadi imam, ada mushaf di depannya yang diharuskan. Kalau dia gak baca, takut salah, itu beda urusan. Ya, beda urusan. Jadi kan yang dibaca mushaf, bukan Quran. Kalau baca Quran kali di depannya Quran, itu batal. Di depannya ada Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim, begitu kemana-mana nih. Matanya baca Quran, ini baca mulut beda. Itu gak boleh gitu. Tapi kalau mushaf yang dibaca, itu lewat. Ya. Ketimbang dia gak baca mushaf, dia bacaannya salah, itu lebih parah. Tuh. Ini enggak baca, udah buka mushaf aja bacaan kita masih salah. Bagaimana kita enggak baca? Kalau saya sholat tarawih selalu baca, buka. Kenapa? Walaupun hafal, karena namanya sholat buru-buru, ya. Sholat kan tarawih sholat paling cepat. Ya kan? Kayaknya kalau imam paling lama dimusuhin aja sama jemaah. Iya benar. Di mana-mana sih? Lama banget sih jadi imam, colek deh udah hati. Saat lama banget sih jadi imam, yee. Tergantung amplopnya kata pasir. Bukan, kalau bacaan cepet-cepet kita tanpa baca, tanpa buka mushaf. Saya yakin, Pak, saya yakin gak semuanya imam itu hafal tanda baca terakhir dari setiap ayat. Kenapa? Kalau kita wakuf, alhaqumut takasul. Wakuf itu kasoh, itu doma, apa fathah. Kalau kita wasol, bahaya kalau kita gak apa. Alhaqumut takasuri hatta wa. Tuh, ya, buka, apa-apa. Jadi, untuk meminimalisir kesalahan kita membaca Al-Quran ketika kita dalam sholat. 9, bersiwak. Ada yang suka pakai siwak, Pak? Bersiwak sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Buka siwak, pakai siwak. Sunnah. Yang ke-10. Gak usah diapalin nih, Pak. Paling gak kita tahu ya. Oh, ini ada sunnahnya. Oh, ini ada sunnah. 10, pria, orang laki, sholatnya itu sunnah kalau menggunakan gamis atau kain sarung yang ada celananya. Bercelana, maksudnya kain sarung bercelana. Karena kain sarung itu rata-rata tipis, ya kan, lampunya terang, lampu terang lagi nih sholat, kelihatan tuh, wah repot, ya. Sunnahnya itu pakai gamis, pakai surban ya, kayak Pak Herman, Pak Ustadz Arba'i, surban sunnah ketika sholat, atau sekedar menutup aurat juga boleh, tapi kalau jadi imam kalau bisa pakai kain sarung atau gamis, jangan pakai celana, apalagi tangan pendek. Kokok kan baju juga kokok juga, ya, tapi tangan lu tangan pendek, jamaahnya tangannya panjang semua, jamaahnya pakai tangan panjang, pakai peci, pakai kain sarung, imamnya kokok tangan pendek, pakai celana sana, pakai celana, jangan, ya, adabnya nggak ada. Jadi walaupun apa namanya sebisa mungkin pakaian sholat ya pakaian sholat, kecuali lagi di jalan, lagi safar. Nah, itu juga hati-hati kalau safarnya kita pakai motor dari sini ke Brebes, banyak jalan kita ketemu kecipratan nih tanah kita, pakai sholat ya sama aja bohong. nanti dulu celananya yang kita pakai. 11, memakai ridha. Ridha itu seperti sorban, hampir sama dengan sorban. Sunnah ya, jadi sorban itu, ridha itu bukan itu ustaz tuh pakai sorban, bukan itu kiai tuh pakai sorban, bukan. Kenapa? Karena itu menjalankan sunnah ketika akan melaksanakan sholat. Sorban dipakainya dalam hal-hal tertentu, Pak. Ya, jangan nongkrong menteng-menteng sorban. Ya, ngopi di warkop bawa sorban. Sorban dipakai. Kan sunnahnya. Gak ada sunnah bawa sorban ketika minum kopi di warkop, gak ada. Gratis. Wah, gratis nih Ustaz pakai sorban, kopi gratis sih. Maka sunnahnya apa, sorban itu, ridha itu ketika melaksanakan sholat ya, jadi harus tahu tempat. Harus tahu tempat. 12, memakai tutup kepala, peci. Sunnah nih, sunnah. Apalagi yang rambutnya lurus, gondrong, ganggu nih dahinya untuk sujud, ini sunnahnya itu memakai peci. Ya, peci atau kopiah, atau lagi apa? Songkok. Ya, sunnah. Songkok itu ini peci nasional ya, Pak Yatio. Ya. Pak Yatio, Pak siapa lagi tuh? Pak yang pakai peci-peci itu Moji, itu sunnah. Peci itu sholat nggak harus warna putih, Pak. Ya, tapi diupayakan warnanya putih. 13, sorban sama nih, Bu. Sama kayak ridha dan sorban itu sama sunnah ketika melaksanakan sholat. Kemudian yang ke 14, membaca ta'awuz ketika mulai mau melaksanakan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan. Sir, apa itu sir? Hah? Bukan diem. Sir. Kalau dikasiri diem-diem. Kalau sir itu cukup kita dengar. Jangan kenceng-kenceng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah. Jangan. Cukup sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu nomor 14. 15, setelah ta'awuz membaca surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sir ya. Jangan kencang-kencang. Yang ke 16, saya pernah sampaikan membuang ludah. Ini sunnah. Jadi setelah membaca An-Nas, jangan ludahnya, jangan kayak kita yang ludah lagi. Minum. Marah kalau. Jadi sunnahnya itu adalah setelah membaca An-Nas, gitu Pak. Sekedar jangan kumpulin semuanya ini di mulut. Nah, setelah di samping kita, sebelah kiri kita, buangin sebelah kiri Pak, jangan ke kanan ke depan. Ya. Kebetulan sebelah kiri kita musuh gitu nih. Udah itu. Nggak boleh. Ya. Jadi sekedar gini. Jangan dikumpulin. Berantem dah masalah. Ya sekedar. Itu sunnah. Sunnah ya. Jadi jangan. Wah meludah-meludah nih. Sunnah nih. Ya jangan begitu juga sekedar. Ke kiri, jangan ke kanan, jangan ke depan. Ya, ini boleh dipakai, boleh enggak? Namanya juga sunnah. Buangnya kemana? Kiri. Nah, setelah itu kalau mau dipakai, baca doanya. A'udzubika min hamazatis syayatin. Atau wa'udzubika rabbi ayyah turun. Apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayah turun. Kalau hafal alhamdulillah, kalau enggak hafal dicatat ya. Pak Sehu kayaknya suka baca tuh, saya suka dengar. Nomor 17 18. Ketika baca doa tersebut, doa tersebut nih, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayah turun. Tangan kanannya megang dada sebelah kiri. Kenapa begitu? Khawatir was-was kita ini gak hilang-hilang ya. Jadi bukan Indonesia bukan. Ya, ini kan kalau gini kan atlet nih, kalau gini ya, benar gak? Atlet itu bendera kayak kukiwar Indonesia cium deh. Tapi kalau gini itu baca doa, ketika kita was-was kita itu gak hilang-hilang, bacanya doa yang tadi, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Jadi itu sebelum kita melaksanakan sholat terakhir, membaca doa tasbih Subhanal Malikil Khallaqil Qa'al, Subhanal Malikil Khallaqil Qa'al. Ya, jadi itu doa itu boleh kita baca kalau hafal, kalau nggak hafal ya nggak apa-apa. Ya, jadi berupaya, berusaha nih sebelum kita membaca niat. Lama banget sih mau sholat ya begitu. Kalau kita mau menjaga khusyuan, ya, yang penting kita sudah berusaha menjaga khusyu kita untuk sholat. Jadi ini adalah 19 sunnah sebelum melaksanakan sholat. Itu. Jadi yang pertama azan. Jadi kalau sholat kitanya telat, terus bikin jamaah baru, nggak mesti azan. Jangan azan lagi, ya. Azan lagi lah kita. Sholat di masjid yang gede. Kayak Tio nyari mik, azan dulu azan. Jangan, langsung iqomah. Yang kedua iqomah. Yang ketiga berdiri tegak, jangan letoy. Ini badan masih seger ya, badan masih seger, tapi ketika mau sholat selingan, jangan. Yang keempat merenggangkan kedua kaki. Yang kelima, jaraknya antara kaki kita itu adalah paling tidak satu jengkal. Jengkal kita nih bukan jengkal bayi ya. Jangan jengkal bayi, jengkal kita. Yang keenam, memandang atau melihat ke tempat sujud kita. Yang ketujuh, istiqomah atau selalu memandang ke tempat sujud kita dari awal mau sholat sampai dengan akhir. Delapan, kepalanya kita tundukin sedikit. Jangan begini juga pak. Jangan tunduk sedikit. Ini agak kurus. Ya, ini jangan. Sekedar itu bertanda bahwa kita itu nggak ada apa-apa sama Allah, nggak ada. Itu menandakan bahwa kita itu makhluk yang lemah. Ya, kita kan kalau sholat itu menghadap Allah. Jadi menghadap Tuhan itu ya kita merendah. Jangan sampai kayak kisahnya iblis. untuk menghormati Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, iblis itu disuruh sujud dalam rangka menghormati Nabi Adam, tapi iblis enggak mau. Makanya tadinya iblis di surga. Tadinya iblis itu adanya di surga. Tapi karena kecongkakannya si iblis, sombong, karena iblis itu merasa makhluk yang paling gagah diciptakan oleh Allah dari api, Nabi Adam diciptain dari mana? Dari tanah. Ngapain gue sujud sama makhluk yang diciptain dari tanah, gue dari api, lebih gagah gue, lebih mulia gue. Sama disuruh keluar sama Allah, dilaknat malah, ya bahaya. Tapi dia itu dikasih apa namanya kebebasan untuk mengganggu manusia sampai kapan? Dari kiamat. Tuh, makanya was-wasnya itu selalu ada. Kita mau sholat aja masih digangguin, kita mau sholat aja digangguin, kita mau berbuat maksiat dia jokok-jokin iblis, udah kerjain, Allah maha pengampun. Tak Allah juga ampunin, lu minta maaf juga Allah pasti ngampun. Iya, kalau dikasih kesempatan buat minta maaf, kalau nggak dikasih kesempatan buat taubat, ya bahaya. Itu iblis pak, itu kisahnya iblis sampai sekarang. Makanya kalau ada orang sombong, ya ada orang sombong sampai sekarang, berarti dia tuh masih ada mungkin nasabnya ke iblis kali. Ya, nggak ada yang pantas kita sombongin. Tapi gak sombong sih. Ya itu, makanya nunduk sedikit aja. 9, bersiwak. Ada doa siwak tadi, saya lupa ya. Ada caranya ada bersiwak. Tapi sebelum bersiwak, gigi kita juga udah bersih. Ya, kan sebelum bersiwak, kita gigi kita udah bersih juga. Jangan gigi kita belum gosok gigi 3 hari, itu mau soal bersiwak. Bawa-bawa kotoran tuh siwak, kantongin lagi. Jangan, sebelum bersiwak gigi kita juga udah bersih. Oh, sunnah siwak, iya tahu sunnah. Kemudian kotoran yang ada di siwak itu kan nanti akan nempel. Jadi bersihin dulu giginya baru bersiwak. Itu namanya baru sunnah. Yang 10, jika sholat, mau sholat, yang laki diupayakan pakai pakaian yang disunahkan oleh Rasul. Apa sih pakaian sunahnya Rasul? Gamis, pakai penutup kepala, pakai apa lagi? Pakai sorban atau tidak? Ya. Jadi ketika sholat itu, ini kita terbalik pak, kita terbalik kadang-kadang. Khotib Jumat berkerudung, sunahnya berkerudung, kepala dikeredongin, sunah ketika khotib. Sholat baru buka turunin. Beda dengan orang sono pakai apa namanya eagle ya. Kalau orang sono begitu pakaiannya. Kalau kita kan pakai peci, sunahnya ditutupin nih palanya. Itu sunah ketika khutbah. Ketika khutbah, ketika sholat yang ada di kepala turunin. Ya kagak kita pakai aja. Kenapa begitu? Karena ketidaktahuan. Ya. Tidak tahuan, jadi ngikut-ngikutan doang. Justru imam-imam di Saudi begitu, iya di sono. Di sini kan di Mayoran. Tuh, jadi ada yang sunnahnya, ada juga yang tidak. Kalau mereka itu memang pakaiannya demikian, nggak ada peci begini, nggak ada orang sunnah pak. Yang ada peci begini cuma di sini doang, peci hitam. Itu. Kalau nggak bisa, nggak tahu nggak punya pakai gamis, pakai kain sarung. Tapi kain sarungnya kalau tipis ya kasih daleman lah sampai nutupin lutut. Jangan dalemannya juga enggak nutupin lutut juga. Jangan ya. Sholat kain sarungnya tipis, lampunya terang. Nah kelihatan. Begitu sujud kelihatan. Jangan. Ya. Nah, kalau jadi imam diupayakan pakaiannya yang rapih. Tadi saya ulang, makmumnya pakai kain sarung, pakai baju koko tangan panjang. Nah imamnya pakai celana, pakai koko tangan pendek. Nah jangan, ya jangan. 11, pakai ridak. Ridak itu seperti sorban. Dipakainya di mana? Dipakainya ketika sholat itu diupayakan nggak mengganggu. Jangan sampai ini kita pakai sorban lagi sholat kita takut jatuh di sorban. Jadi mikirin nggak mas? Sorban jatuh nih ya? Jangan sampai ganggu. Paling nggak selempangin kalau di leher. Kalau di sini pasti jatuh pak. Kalau kita sholat begini, sorbannya begini. Kalau khutbah begini iya. Kalau khutbah begini ya. Kalau enggak sholat khawatir jatuh tuh kepermen begini. Atau apa sih kerudungan? Apa sih namanya? Kalau kerudung. Lebarin. Kerudungan. Kerudungan ya. Nah, itu yang penting jangan sampai mengganggu kita jadi mikirin jatuhannya. Lalu sorban yang tebel-tebel. Pasti jatuh itu kalau enggak ditaruhnya dengan benar. 12, memakai tutup kepala atau kopiah peci. 13, sorban tadi udah. 14, membaca ta'awuz. Apa itu ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacanya sir. Sir ya. Jangan jelas-jelas. Di imam pakai mic baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Usolli. Jangan sir. Cukup kuping kita yang mendengar. Membaca surah An-Nas. Itu sunnah. Kalau waktunya memungkinkan. Kalau waktunya tidak memungkinkan, cukup ta'awuz. Kemudian meludah ke kiri. Ingat ya, kalau mau melaksanakan ini, meludah hati-hati. Jangan banyak-banyak, bukan banyak-banyak, hanya sekedar. Gitu. Jangan, kan tadi saya cerita dikumpulin semuanya. Sholat sampai kita musuh kita nih ya. Emang gue incer lo dari tadi kan. Cuy. Berantem urusannya. Jangan. Misalnya Pak Waridin sama Pak Yati lagi begelut nih. Lagi diem-dieman nih. Pak Waridin samping kanannya, sebelah kiri Pak Waridin, Pak Yati. Wah, didiam sih ngasih. Cuh. Jangan, jadinya ribut kan. Nah itu. Kemudian baca doa. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyakhdurun 3 kali kalau waktunya memungkinkan. Nah sambil meletakkan tangan kanan ya di dada, takut-takut perasaan was-was kita gak hilang-hilang ya. Jadi begini, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyakhdurun. Ya, begini aja pada usap. Atau mau pegang. Ya. Jangan gini-gini. Ini. Ya, sekedar. Ya, Mas Ayu tahu aja. Nah, yang terakhir membaca Subhanal Malikil Khalaqil Fa'al. Boleh baca itu kalau hafal. Kalau nggak hafal silakan. Nah dari 19 ini sebelum melaksanakan sholat pak, sebelumnya ya, ini 19 nih sunnahnya, baru 19 sebelum niat. Nanti ada sunnah-sunnah ketika kita akan membaca niat, ada ini mau dipakai silakan, tidak juga silakan. Kalau dipakai kita menjalankan sunnah Rasul, pahalanya sudah tentu bertambah, dapat. Enggak juga, enggak apa-apa. Paling tidak yang penting, yang utama adalah kita sudah berusaha untuk berupaya kita khusyuk, walaupun khusyuk itu sangat sulit. Kita udah takbir nih, Allah, ingat, ya itu dia tadi mau nyari-nyari, baru ingat di situ naruhnya, ada aja, ada aja, Allah, ya, mana ntar orang mau datang lagi, duit belum ada, pasti pak. Kenapa begitu? Tadi saya bilang, iblis itu dikasih apa yang kebebasan sama Allah untuk mengganggu manusia. Oh, kita lagi benar lagi nggak ngapa-ngapain, lupa nih naruh apaan tuh di mana. Tapi ketika kita mau sholat baru ingat, Allah, ya di situ baru ingat. Itu. Jadi iblis itu awalnya hidupnya di surga. Penyebabnya itu dia keluar dari surga bahkan jadi dilaknat gara-gara Nabi Adam diciptain sama Allah, kemudian si iblis diminta sujud sama Allah, tapi iblis gak mau. Itu jadi ketika sholat itu godaan itu lebih banyak ketika kita melaksanakan sholat. Jangan ibadah pak, kita mau maksiat aja itu iblis apalagi ngedorong-dorong kita terus. Kagak ada lihat, udah biarin hajar aja gak ada lihat. Ntar juga minta maaf, tobat sama Allah, kasih tobat dah. Allah kan maha pengampun. Itu di sini tuh begel tuh kita hati, apa iya, apa enggak, apa iya, apa enggak. Jadi inilah tadi ada 19 perkara sunnah sebelum kita melaksanakan sholat. Nanti di minggu yang akan datang kita akan lanjutkan. Saya mau bahas tentang sholat dulu biar selesai. Ya, kenapa? Karena ini sholat sehari aja 5 waktu. Kalau kita serampangan sholatnya tanpa didasari dengan ilmu, nanti akan menjadi sia-sia. Ya, rasa itu tadinya mau ada tanya jawab, tapi karena waktu azan sudah masuk, ya nanti kita akan lanjut di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap pada Allah semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.